aku akan dapat mencari keterangan dari pengunjung warung ini. Ya. Hei, pelayan, beri aku daging goreng. Hei, pelayan, kau dengar pesananku? Iya, Tuan, sebentar. Setan, cepat, bawakan aku makanan. Suasana warung yang cukup ramai itu seketika menjadi sunyi. Semua mata memandang pada Prabu Sora yang baru saja tiba dan berteriak-teriak. Nah, para pendengar sekalian, peristiwa apakah yang akan terjadi di Kota Raja Mandini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh